Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan jurumiyah yang di video sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang isim tasniyah, dan di video ini mari kita melanjutkan pembahasannya tentang syarat-syarat isim tasniyah. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa syarat isim tasniyah itu ada 8 ya. Syaratnya ada 8. Samaniyatun ini 8. Yang pertama, isim tasniyah itu harus mu'rab ya. Maka mengecualikan isim-isim yang mabni. Contoh seperti sibawaihi. Ini mabni kasrah ini. Sibawaihi ini mabni kasrah. Jadi sibawaihi ini tidak bisa ditasniyahkan menjadi sibawaihani, tidak bisa karena mabni. Dan mengenai ucapan orang Arab zani isim isyarat dan al-ladzani isim mausul, itu sebenarnya tidak isim tasniyah, tetapi hanya bentuknya isim tasniyah. Bentuknya isim tasniyah dan tidak isim tasniyah secara hakiki. Jadi jangan dianggap zani ini isim tasniyah, salah. Al-ladzani isim tasniyah juga salah. Ini namanya bentuknya isim tasniyah, bukan isim tasniyah tapi bentuknya isim tasniyah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, isim tasniyah itu harus mufrad ya, harus mufrad. Maksudnya yang bisa ditasniyahkan itu harus mufrad. Jadi mengecualikan isim tasniyah dan jamak. Isim tasniyah tidak bisa ditasniyahkan, jamak juga tidak bisa ditasniyahkan. Syarat yang ketiga, harus nakirah. Maka ini mengecualikan isim ma'rifat. Contohnya Zaidun. Zaidun ini kalau artinya masih nama ya, artinya kalau masih nama, ini tidak bisa ditasniahkan. Nah, mengapa kita sering menemukan kata Zaidani? Nah, itu bisa ditasniahkan menjadi Zaidani karena sebelum ditasniahkan itu Zaidun ini dikehendaki nakirah ya. Jadi prosesnya ada kehendak nakirah terlebih dahulu baru bisa ditasniahkan, karena syarat tasniah itu harus nakirah. Jadi selama Zaidun ini masih menjadi alam, yang alam itu adalah ma'rifat, Zaidun tidak bisa dijadikan isim tasniah. Syarat yang keempat adalah tidak tersusun. Tidak tersusun ini mengecualikan Ba'labak ya. Ba'labak ini nama kota. Kota di Jordan atau di mana itu, pokoknya ada kota bernama Ba'labak. Ini walaupun kelihatannya satu kata, tapi sebenarnya ini aslinya terdiri dari dua kata, yaitu Ba'lun dan Bakun. Ba'lun dan Bakun. Dua kata ini digabung menjadi satu, dijadikan nama kota Ba'labak. Jadi karena Ba'labak ini murakab, maka tidak boleh ditasniahkan Ba'labakani, tidak boleh. Ini tidak bisa sebab murakab ya. Ini biasanya dikatakan dengan murakab masji ya, dikatakan dengan murakab masji. Kemudian sebentar. Kemudian syarat yang ke berapa tadi? Syarat yang kelima. Syarat yang ke 5 syarat yang kelima, homis 5 ya, adalah mufradnya itu serasi ya. Mufradnya itu serasi. Jadi lafad di mufradnya harus serasi. Maka hal ini mengecualikan Al-Bakroni yang merupakan tasniah dari Abu Bakar dan Umar. Jadi huruf ain, mim dan ro itu kalau tanpa wawu setelah ro itu bacanya Umar. Tapi kalau ada wawunya bacanya Amr. Tapi karena di sini tidak ada wawunya maka bacanya Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar dijadikan Al-Bakroni. Nah, ini berarti tidak isim tasniah. Bakroni ini tidak isim tasniah karena isim tasniah itu dua kata mufradnya harus serasi, lafadznya harus serasi. Syarat yang keenam adalah maknanya juga harus serasi. Jadi yang serasi tidak hanya lafadz, tidak hanya lafadz saja, tetapi makna juga harus serasi. Maka ini mengecualikan amron. Amron ini Amr dan Umar. Ini kan sama. Hurufnya sama ya. Ain, mim dan ra. Wawu ini tidak dianggap ini tambahan, hanya untuk pembeda saja. Hanya untuk membedakan cara bacanya saja. Jadi Amr dan Umar ini kan lafadznya sama, tapi maknanya tidak sama. Karena ini kan nama dua orang ini. Ini nama dua orang. Jadi kata Amron ini tidak termasuk isim tasniyah. Kemudian syarat yang ketujuh, isim tasniyah itu harus memiliki kesamaan dengan yang lain. Artinya tidak boleh dalam kenyataannya hanya ada satu. Maka itu mengecualikan Syamsan. Ya, Syamsan ini kan matahari kan hanya satu. Tidak ada mumatsil. Mumatsil ini benda lain yang menyamainya kan tidak ada. Jadi Syamsan ini tidak isim tasniyah. Jadi syarat-syarat ini maksudnya kalau kita menemukan kalimat atau kata yang kelihatannya tasniyah tapi tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka itu tidak tasniyah. Karena ada istilahnya mulhak ya. Mulhak itu disamakan dengan tasniyah. Kemudian syarat yang ke-8, isim tasniyah ini tidak boleh dicukupkan oleh kata lain. Tidak boleh dicukupkan oleh kata lain. Maka itu mengecualikan sawaun. Jadi sawaun ini tidak bisa ditasniyahkan karena sudah ada kata yang menunjukkan dua sawaun. Sudah ada kata yang menunjukkan dua sawaun. Jadi sawaun tidak bisa ditasniahkan menjadi sawaani. Mengapa? Karena sudah ada kata siyani. Kata ini itu artinya dua sawaun ya. Kata ini itu dua sawaun. Jadi selama sudah ada kata yang mewakili dari tasniahnya, maka tidak bisa ditasniahkan. Kemudian sekarang membahas isim-isim yang disamakan dengan isim tasniah. Namanya mulhak ya. Isim yang disamakan dengan isim tasniah. Termasuk dari isim yang disamakan dengan isim tasniah adalah kila dan kilta. Kila dan kilta ini dua isim yang disamakan dengan isim tasniah. Bukan isim tasniah tapi disamakan dengan isim tasniah. Namun ada syaratnya. Kila dan kilta bisa disamakan dengan isim tasniah, ada syaratnya. Syaratnya adalah diidhofahkan ke isim dhamir. Jadi contoh, ja'a ar-rajulani kilahuma. Dua lelaki datang keduanya. Jadi kilahuma maknanya keduanya. Kila ini disamakan dengan isim tasniah karena memenuhi syarat, yaitu dimudhofkan ke isim dhamir berupa huma. Jadi kilahuma di contoh tadi adalah taukid untuk kata rojulan yang dirofakkan. Jadi i'rabnya rofa ya. Alamat rofaknya menggunakan alif. Alif sebagai pengganti dhammah. Mengapa menggunakan alif? Karena itu adalah mulhak bil musanna, isim yang disamakan dengan isim tasniah. Dan nun ya. Nun dikata rojulan ya. Nun ini ya. Nun dikata rojulan sebagai pengganti tanwin di isim mufrad. Kila itu menjadi mudhaf dan ha menjadi mudhaf ilaih yang mabni dhammah. Mabni tetapi berada di tempat jar ya. Karena mudhaf ilaih itu kan i'rabnya jar ya. Jadi yang dhamir itu hanya haknya saja yang dhamir. Yang dhamir hanya haknya saja. Huruf mim ini adalah huruf imad. Huruf imad itu huruf untuk penyangga, huruf untuk penyangga alif. Jadi imad itu mana asalnya kan tiang ya, huruf untuk menopang alif. Dan alif adalah huruf yang menunjukkan tasniah. Jadi dhamir huma itu tidak semuanya dhamir ya, menurut penjelasan ini. Haknya ini dhamir, mimnya huruf imad, alifnya menunjukkan tasniah. Jadi hak mim alif ini tidak semuanya dhamir. Kalau kila dimudhofkan ke isim dhahir, maka kila itu menjadi isim maksur ya. Kalau isim maksur berarti tiga harokat. Kalau isim maksur berarti i'rabnya menggunakan harokat, dan harokatnya dikira-kirakan atau dibayangkan di huruf alif, karena harokatnya tidak bisa terlihat. Alif itu kan tidak bisa menerima harokat ya. Dikarenakan alif tidak bisa menerima harokat, maka harokatnya tidak terlihat. Jadi yang menghalangi terlihatnya harokat adalah ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin mengharokati. Mengapa tidak mungkin mengharokati? Karena hurufnya berupa alif. Hurufnya berupa alif. Alif ini tidak bisa menerima harokat. Contoh kila yang dimudhofkan ke isim dhohir, ja'ani kilar rojulaini. Ini mudhof ilahnya kan rojulaini isim dhohir ya. Jadi ja'a adalah fi'il madhi, nun ini sebagai penjaga, wikoya artinya penjaga. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah harokat kasroh. Jadi ya ini kan menuntut huruf sebelumnya dibaca kasroh, sedangkan kasroh itu adalah tanda i'rab jar. I'rab jar itu khusus pada kalimat isim. Jadi kalimat fi'il itu tidak boleh berharokat kasroh, karena kasroh ini spesialis kalimat isim. Ya, supaya fi'il tidak berharokat kasroh, maka diberi nun. Jadi nun ini menjaga kalimat isim agar tidak diharokati kasroh. Menjaga itu bahasa Arabnya wiqayah. Hurufnya maf'ul bih yang mabni sukun di mahal nasab. Kemudian kila adalah fa'il yang dibaca rofa dengan dhammah yang dikira-kirakan di huruf alif. Yang menghalangi terlihatnya alif adalah ta'adur. Ta'adur maknanya seperti tadi ya, tidak mungkin mengharokati. Kila mudhaf dan rojulaini mudhaf ilaih yang dijarkan dengan ya. Mengapa dijarkan menggunakan ya? Karena rojulaini ini isim tasniyah. Contoh yang lain, ra'aitu kilar rojulaini wa marartu bikilar rojulaini. Jadi ini contoh yang nasab ya. Kilanya ini nasab karena ra'aitu ya, fi'il fa'il. Kemudian yang contoh terakhir, kilanya ini jar karena dijarkan menggunakan huruf jar. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi. Ini sudah membahas nun ya, kita lanjutkan di video setelahnya. Wallahu a'lamu bisawabi.